Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kandaning ini juga ya. Maning-maning apa? Maning-maning modelnya wangga perbading ke. Maning-maning nek Rika arep dunga-dunga, arep tindakan, arep meret. Kue mandan sing titen apa? Mandan sing hati-hati. Nek kira-kira pancen arep nunga kok ada yang anak yang pengen ngenduk apa? Kepengen ngenduk, mendingan ngenduk di sit. Tapa di sini karena kamar mandi, orang kata ngerong menit, orang kata ngerong teplukan kayak gitu ya. Jadi engkau titimang sana jenengan dunga-dunga, tindakan, nang anak kalingannya orang ada fasilitas kamar mandi nih, jenengan wis plong, wetenge wis kosong. Aja kaya kancane nyong. Jenengane kaki dalir. Kaki dalir ge cerita-ceritane Kang diundang kepungan nang kaki kajim. Diundang kepungan nang kaki kajim. Kalingane barang arep mangkat janjane ragu-ragu, apa nyong arep ngendog dhisik apa ora ya, nyong arep ngendog dhisik apa ora ya. Ki kajong prat-prat bae ki kenal pote nyong. Tapi wongunanu mangsane wis maharibe punjul, punjulnya wis pirang jam bae. Dati akhirnya kaki dalir nekat mangkat maring omae kajime menghadiri acara kepungan. Tidak memaksa nih gitu, mau kaki kaki me kayak beja, mau nganan ini jalan kepungan, anak ingkung, anak jangan me, anak gorengan urang, anak jangan kacang, kluban, apa barang ya, anu anak kape, nang kaki dalir pangani kape. Palingan nih kang apa kang, orang sadar. Anu nang omah wis saking kebelete, barang gutulung ana di sini maning ki wetenge kowe ya kadingone. Sing mone nang omah kur prat tok kalingane barang nang acara kepungan kowe mau brojol niku Kang. Prol wae kowe ya daginge, ana jengkole. Ana jangan mine, ana ingkunge dadi siji metutuk jembluk nang jero sarung. Jangan-jangan kaki dalir, jangan-jangan yang pengen orang kaya kue. Tapi yang tidak lewat kaji meh, udah dongan nih suwe banget orang lu rampung. Armaring kamar mandi kaya orang kepenak. Dan akhirnya ya gue Miki memutuskan untuk pol. Untuk brul. Oh ala jangan-jangan. Lindungannya Karine, jangan lo. Cuma teman Karine ke lindungannya. Ya aduh, bisa kebelet pisan. Ini bisa kebelet pisan. Ya malah aja aku. Aduh, serak pekirat anak. Aduh, Aduh, enak pisan, lega pisan, tangan nyong ya. Mampu yang ngono, arah mendelik kupingnya yang ngono pada cular pada abu yang ngono, orang rusan. Si penting yang lega gitu, bodoh-bodoh, asalnya kayu merindungan ini sepe banget. Ada kurang nuket babek kok, kategori selamat, kamu robana, kita tidurnya khasana, wakilah erotik khasana. Pakai nang ada banner cuma kan orang bikin ini satu yang banyak sih pun masalah mengalami saling menghadir mengalami nafas teh kafe kok kita disuin suin nak kencan kencan wah terus tanggung ni ya aduh aduh ke tapi kira menyak tora tadi kira menyak kini yang ke kira menyak sekarang kene jangan belum tadi batan dan bang bilang bilang ke ya asam menyak kenapa improl langsung tukang sarung kabe sih kisi kuningan ini yang menandes tidur ya. Barang terus ngebom, ngebomnya metune rakur nuklir tok tapi karo kuningane barang. Kayak kaki dadir ya gari bingung gila metu ke primen jajal. Kok dar menyat ke primen jajal. Kok asal menyat kayak gue sih, menyat langsung anjero sarung pating protol. Pating cepat. Akhirnya keputusannya kaki dadir ya memutuskan untuk bertahan. Nah, sampai wong-wonge pada bubar, sampai wong-wonge pada pamitan. Nah, barang wis pada bubar, pada pamitan, ternyata garis sing duwe omah ge ya. Sing duwe omah ora menyat-menyat ge, kaki kajime ora menyat-menyat ge ya. Kaki dalir tambah bingung maning. Lulululululul kaki dalir, ini kan betah temen orang balik-balik. Nanti ini berbalik kaya, ini berbubar. Apa turu nih kan ya, ini kan turu ya. Lihat dalir. Boten Pak Kajim, kudu namu kepengen ngendong ke meriki. Kudu ini pun dangu, boten suan berikin bok. Rin, ini ku terakhir tak kurang salah, kudu jamane sawak. Pak Kajim niku nyembelih pedus apa nggih? Oh iya gemi lagi jamane putune nyong dikekah. Lah sikiri kae lagi nggarap sapa-sapa dir dalir. Lah kula nggae seniki sapa anggur-angguran Pak Kajim wong nanu winginane. Dari kula Pak Bau Bade. Perintah kula kon nggarap nang sapa ae malah sprene ambleng ora ana. Pak Sudan nggih kula nggae lah. Napa mawon Pak Kajim wong nah. Anak nek kula kados niki. Dan aku sira kejar wong arep bojo ning anane entuk wong dijar. Walah iki kaki dalur nyelimuri kaki kajim ya. Padun arep menyat kiriku, padun arep menyat wesin. Sar wis gembol kuningan kowe ya ire kowe disuwi-suwi no. Banget nang kaki dalur kowe ya. Kowe ngatos ngalor kidul ora genah kae kowe ya apa bae diomongaken apa bae di. Obrolaken mung gara-gara menkon. Apa istilah nyelimurakan kaki kajim kalingannya apa aku tuh jam rolas menge orang balik-balik kaki dalir kaki kajim meh selekar pirit dan aduh wis orang betah ke ya jangan-jangan kepengen ngurak tapi orang penak ya ngurak kaki dalir kata-kata niriku jadi akhirnya kaki kajim meh gue ya udah ngurak ya secara adus. No, nyun sewu niki Pak Dalir, no, wajahe pun dalu niki nepung nggih, pun badhe setengah siji niki. Mboten sik kula ngurak niki nggih, tapi wong anu kayen-kayene kelasane nggih jam semen niki biasane nggo turu nang putune nyung padhan niki Pak Dalir. Dadi nggih kula nggih nyun sewu sangat niki anggere pancen rek arep ngase ngobrol maning, arep rasan-rasan maning ya apa piking esuk bae apa ya. Kayen-kayene nyung esuk ya nang uman dean. Lampung katos niku Pak Ayim, kula tenan pun dangu mboten dolan mriki. Kula pun lawas iki mboten sowan. Lah, wong kadar ora nibani setahun pisan iki Pak Ayim. Tapi wong ora kelas ana butuh ora putune nyobak dalir. Lah apa yang ana kudu nganggo klasa? Kondonge mek kasih ambang kan, mbutan. Gua jae gue masa ana putune nyobak berarti ora kondong ngabur maning. Wis lah wis lah wis lah wis wengi Pak Dalir wis wengi iki nyung sewu sanget. Pak Ayim, kasih kata niki ngabari kula aturaken. Jadi nyun sewu lah, kula pun langsung seniki lah. Kula pun dikongkon langsung seniki lah. Tapi wis wengi Pak Dalir, ngesuk maning arep rasan. Duh, jan jempun kados niki mawon. Kados niki mawon Pak anu kajen. Nek misale kula langsung seniki nggih. Tapi nyun sewu niki, rasane kok rebeto langsung pripun? Rasane udah balik. Kebalik Pak Ayem. Tiga balik ke priwe wong ora lombok terus putune nyong. Ya kula bayar lah 30.000 wis. Tiga tokone pira ning nane? Yo tuh masalah wingi nane tuku piranu ke priwe. Tapi ki kelasan wong butuh ora putune nyong Pak Dadin. Ora bayar meneh bayar bae. Ora usah. Bari arep balik wis wengi. Tapi ki kelasane gak nyong ki. Ora usah. Balik ora kowe. Balik ora kowe. Tapi kelasane gak balik. Ora oleh. Oh, tadi kayak carane ya. Rika wis ngidek-ngidek to romalane nyong Pak Ayem. Rika wis ngidek-ngidek martabate nyong. Rika ngantek ngurak-ngurak nyong aja separa dewek. Siti sebagai ganti rugi, enggane-enggane ki kelas ora dibayar nang nyong. Enggane-enggane kelas iki ora digabali nang nyong. Tak ndogi nang nyong. Tengproki nang nyong. Men, arep lecet arep pacen arep mabuk. Perusan. Gue ya ora terus kaya gue Pak Tandir. Masa enggane kelas-kelas ora bi ndogi. Cuma dan nalar sing njat salah. Rika mau menungsa nak ngedoke karang kamar mandi. Ora, pokoknya ora. Wong iki kelas tak ndogi nang nyong. Ora kelepean. Ora kelepean. Wis ngana bali, ngana bali, ngana bali. Lah, wis gampang ngene mending. Ya ora gampang iki lho. Ya ora gampang iki lho. Tendung kene kok pasane ngene lho. Hohoho, garing ngono. Jan jan wong tuwa kok ya ning ledek karo kaki kayu ning iki carane. Oh, malah garing dok-dokan arep ditok-tok enak. Rika orang ngandel Rika, Rika orang ngandel Rika, tendogi nanyong kayak gitu, tendogi nanyong kayak gitu, tendogi kayak nanyong gitu. Hahaha, gari ngono, gari bisa modot nandur kelasa. Temenan gak? Ya ngono. Temenan gak Pak Kajim? Ya yang ngono, ngertai jeng. Oh, kayak caranya ya, oh si Dan nanyong tendogi nanyong kelasa nih Rika. Hahaha, wis. Wis, kenapa Pak Kajim? Dek. Hahaha, kayak seorang ngandel baik. Hahaha, yang ngarep menyati gitu, nah sarungnya nyong gak. Oh, udah sedeng gue ya. Kalau dindogi gitu, temen kelas aneh nyong. Balik burung gue, balik burung gue, balik burung gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.